Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, sebelum kita memasuki awal dari surat Al-Kafirun, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari terakhir pada pertemuan yang telah lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Pertanyaan yang pertama, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah berapa kali? 100 kali. Padahal dalam sebuah ayat di Al-Qur'an Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan bahwa dosanya yang telah lampau dan yang akan datang sudah diampuni. Mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perlu untuk beristighfar dan bertaubat sampai 100 kali dalam sehari? Ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Silakan. Pertanyaan berikutnya, apa makna dari istighfar? Apa makna dari istighfar? Ya. Bagus sekali. Silakan. Pengampunan dosa ada dua jenis. Pengampunan dosa ada dua jenis. Sebutkan dua jenis tersebut. Ya. Bagus sekali. Monggo, silakan. Pertanyaan berikutnya adalah innallaha kana tawwaba. Apa artinya tawwaba? Apa arti dari tawwab? Ya. Itu saja? Bagus. Maha penerima taubat walaupun taubatnya apa? Berulang-ulang. Silakan. Pertanyaan yang terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasannya para ulama memiliki lebih dari 20 penafsiran tentang makna dari taubat nasuha. Namun dari sekian penafsiran itu bisa disimpulkan dalam 3 poin. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Bagus. Silakan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir dari surat yang baru, yaitu surat apa? Al-Kafirun. Para hadirin hadirat yang kami hormati, segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tafsir yang baru, yaitu surat apa tadi? Al-Kafirun. Sebuah surat yang amat kita perlukan apalagi saat ini. Dimana tidak sedikit di antara orang-orang yang mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran agama-agama selain Islam. Di mana pada zaman kita ini promosi untuk menyamakan seluruh agama semakin gencar. Andaikan kita mengatakan bahwasanya satu-satunya agama yang benar adalah Islam, maka kita dituduh sebagai orang yang apa? Fanatik. Orang yang egois. Pemicu timbulnya terorisme. Padahal sebenarnya keyakinan bahwasannya agama yang benar hanyalah agama Islam, ini adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Karena itu dijelaskan begitu gamblang di dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah apa? Islam. Dan juga banyak orang-orang yang mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran agama yang lain. Yang mana itu adalah bentuk kezaliman yang nyata. Bagaimana agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicampurkan dengan agama yang dibikin oleh manusia biasa. Agama yang dibawa oleh sosok yang maksum, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin dicampur adukkan. Adanya sinkretisme agama antara agama Islam dengan agama yang lainnya yang dibawa oleh orang-orang yang tidak maksum. Inilah surat yang akan kita bahas. Dan surat yang akan kita bahas ini akan menghapuskan begitu banyak keyakinan-keyakinan batil yang semakin hari semakin menjamur di antara orang-orang yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Al-Kisah diceritakan. Pada suatu hari, sekelompok pemuka Quraisy mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberikan sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Apa penawaran tersebut, Muhammad? Kamu mau enggak kita beri harta kami sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah? Penawaran yang menggiurkan apa enggak? Oh, masalah harta. Penawaran yang begitu menggiurkan. Ditawarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, mau enggak kamu kami jadikan sebagai orang yang paling kaya di kota Mekah? Tidak cukup sampai di sini Muhammad. Kamu akan kami bebaskan untuk menikahi wanita manapun yang ada di kota Mekah. Silahkan pilih berapapun yang kamu mau. Gimana? Anda tertarik? Anda tertarik? Tanpa bekerja? Tanpa bekerja akan menjadi orang yang kaya tanpa lamaran. Akan memilih wanita yang paling cantik dan tidak cuma satu. Kata mereka, وَيُزَوِّجُوهُمَا أَرَادَ مِنَ النِّسَىٰ. Dan silahkan menikahi wanita manapun yang engkau inginkan. Ada syaratnya? Ada syaratnya? Oh jelas, tidak mungkin hanya sekedar penawaran tanpa ada syarat. Kata mereka, hadza laka indana ya Muhammad. Ini yang akan engkau dapatkan dari kami, wahai Muhammad. Tapi syaratnya, kuffa an syatmi alihatina. Tapi tolong stop. Jangan engkau memaki Tuhan-Tuhan kami. Fala tadhkurha bisu'. Dan jangan sekali-kali engkau menghina Tuhan-Tuhan kami. Ini syaratnya. Jadi ada apanya? Ada barter. Ya, barternya kamu kasih apa? Harta. Kasih wanita. Tapi jangan usik Tuhan-Tuhan kami. Ini cobaan yang berat atau tidak? Cobaan yang sangat berat. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Apakah beliau menerima? No way. Bukan why not. Jangan dibalik. No way. Tidak ada jalan. Bukan why not. Kenapa tidak? Kalau orang-orang sebagian di zaman ini, duit banyak. Oh, okay. Why not? Kenapa tidak? Gampang-gampang. Pengen fatwa yang kayak gimana kamu? Asal ada duitnya. Asal ada ceweknya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah cobaan buat para da'i, buat para ustadz, buat para mubalik. Cobaan harta yang luar biasa. Ya. Cobaan yang mengerikan. Banyak orang-orang yang awalnya ketika dia hidup dalam kekurangan, dia istiqomah. Punya prinsip, punya idealisme. Tapi begitu dia bergelimang dengan harta, begitu dia bergelimang dengan kekuasaan, idealisme tersebut luntur sedikit demi sedikit. Sehingga prinsip-prinsip yang dahulunya dijunjung tinggi, sekarang dia injak-injak di bawah kakinya. Inilah ujian buat para dai. Ujian buat para ustaz. Ujian buat para ulama. Ujian buat para kiai. Apakah mereka akan tetap mengusung kebenaran manakala ditawarkan keindahan-keindahan duniawi? Apakah mereka akan meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqamah di jalan hak walaupun diiming-imingi dengan harta yang begitu banyak dan wanita yang begitu cantik? Semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy menawarkan dengan penawaran berikutnya. Kata mereka, "Fa illam taf'al, fa inna na'ridu 'alaika khaslatan wahidah." Kalau misalnya engkau tidak mau wahai Muhammad, tidak mau jadi orang yang paling kaya, tidak mau menikah dengan wanita-wanita yang paling cantik di kota Mekah, maka kami akan tawarkan sebuah penawaran saja, satu penawaran saja kepada engkau wahai Muhammad. Hiya laka wa lana fiha salah. Penawaran ini baik buat kami dan baik buat kamu. Masya Allah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Ya. Menurut orang-orang apa? Musyrikin Quraisy. Ini penawaran kalau kamu mau, kamu baik, kami baik. Sama-sama untung. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang dirugi. Menurut siapa? Menurut orang-orang musyrikin Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hiya. Apa penawaran itu? Kata mereka, ta'budu alihatina alihatana sanatan allata wal uzza. Penawaran kami adalah, sembahlah Tuhan kami, Latta dan Uzza, satu tahun saja. Berapa? Satu tahun saja. Itu untung buat orang-orang apa? Musyrikin Quraisy. Keuntungan Nabi SAW di mana? Wa na'budu ilahaka sanah. Timbal baliknya, kami akan menyembah Tuhanmu. Berapa? Satu tahun. Adil toh? Nah, menurut mereka apa? Adil. Loh, kamu menyembah Tuhan saya setahun, kami menyembah Tuhan kamu setahun. Dan kita jangan saling apa? Jangan saling mengusik, jangan saling mengganggu. Sudahlah, kita hidup yang guyub, yang rukun. Kamu sembah Tuhan kami setahun, kami sembah Tuhan kamu setahun. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi SAW menjawab, hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi. Tolong beri saya waktu sampai datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah jawaban yang bijak dari seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak menerima tawaran kecuali mencari dalilnya. Ada enggak dalilnya? Begitulah seharusnya para dai. Ketika mendapatkan tawaran jangan langsung pikir pintas, oh iya itu bagus itu, bisa punya mobil bagus kok. Tidak, tapi lihat dulu, ada enggak dalilnya dari Quran dan Sunnah? Apakah ini bertentangan dengan Quran dan Sunnah atau tidak? Saat itu belum turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita Muhammad SAW tidak tergesa-gesa untuk menjawab penawaran tersebut. Kata Nabi SAW, tunggu sampai datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa saat kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekilas. Penolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menurut kacamata orang-orang liberal, menurut kacamata orang-orang jil, sekilas kelihatannya kaku. Ya enggak? Mung penawaran kan adil kan, ya. Ya apa salahnya sih ente nyembah Tuhan ana? Sama-sama agama yang mengantarkan ke jalan Allah, kayak orang-orang apa yang disampaikan orang-orang liberal. Tapi agama itu sama. Semuanya itu adalah menuju ke tujuan yang sama. Jadi suruh sah pada ribut-ribut lah. Sing serawung baik pada tujuannya sama kok. Mirip dengan perkataannya, penawarannya orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Tapi Nabi SAW, karena beliau adalah seorang yang teguh dalam mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menolak tawaran tersebut. Padahal sebenarnya menguntungkan Nabi SAW. Dari sisi apa? Dari sisi duniawi. Jadi orang kaya, punya istri yang cantik-cantik. Ya. Kemudian tidak diganggu sama orang-orang apa? Musyrikin Quraisy. Ya. Ketika Nabi SAW mau menerima, tidak diganggu oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi syaratnya Nabi SAW harus menyembah apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Saat itu juga turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 64. Qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Kata Nabi SAW, kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, maka apakah kepada selain Allah kalian menyuruhku untuk menyembah, wahai orang-orang yang jahil. Jadi dikatakan penawaran orang-orang musyrikin itu adalah penawaran yang apa? Penawaran yang jahil. Ya. Kenapa dikatakan jahil? Jahil itu tidak cuma bodoh. Jahil itu bisa jadi meyakini sesuatu yang keliru. Ya. Jahil itu masa agama Islam disamakan dengan agama yang lain. Itu namanya jahil. Ya. Masa Allah subhanahu wa ta'ala disejajarkan dengan Latta dan Uzza. Itu bentuk kejahilan. Masa agama semuanya dianggap sama. Agama yang sumbernya dari Allah Rabbul Alamin. Disamakan dengan agama yang setiap saat dilakukan renovasi. Ada edisi revisi. Ada edisi revisi agama ini, nanti sebentar lagi direvisi lagi. Masa agama yang setiap saat direvisi disamakan dengan agama yang 14 abad tidak pernah berubah satu huruf pun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Al-Qur'an, kitab suci yang tidak pernah terjadi perubahan di dalamnya, akan disamakan dengan kitab yang setiap saat bisa dirubah dan direvisi. Ini adalah kejahilan. Jadi ini adalah penegasan. Dalam surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita agar bersikap tegas. Dalam masalah apa? Dalam masalah keyakinan dan akidah. Surat Al-Kafirun. Namanya apa saja? Di depan saya ada 3 nama. Yang pertama, yang paling masyhur di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah surat apa? Hah? Surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, nanti kita akan bawakan sebagiannya. Rata-rata surat ini dinamakan dengan surat apa? Kul ya ayyuhal kafir. Jadi kalau misalnya ada orang maca apa? Kul ya ayyuhal kafirun. Betul enggak? Betul. Bahkan justru itu penamaan yang disebutkan dalam apa? Dalam hadis Nabi SAW. Ini penamaan yang pertama. Nanti dalilnya akan kita sebutkan. Penamaan yang kedua dinamakan dengan surat apa? Al-Kafirun. Dengan surat apa? Al-Kafirun. Dan penamaan ini adalah penamaan di kebanyakan mushaf Al-Quran yang klasik maupun yang kontemporer. Ya, kebanyakan mushaf Al-Quran itu tertulisnya surat apa? Al-Kafirun. Dan dalam mayoritas kitab tafsir ditulisnya juga surat apa? Al-Kafirun. Kenapa? Mungkin lebih apa? Lebih simpel. Ya, daripada surat Qul ya ayyuhal kafirun, mungkin lebih simpel, hanya cukup satu kata aja, surat apa? Al-Kafirun. Dan itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Nama yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Sama dengan surat apa? Sama dengan surat Qul huwallahu ahad, ya. Ini sebagian ulama menamakan surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Ikhlas, sama karena dua-duanya sama-sama memerintahkan kita agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah. Baik surat Al-Kafirun maupun surat apa? Qul huwallahu ahad. Dan nanti kita akan dapatkan ternyata surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas itu sering sekali di apa? Digandeng, ya, dalam sholat. Rokat pertama baca Al-Kafirun, rokat kedua baca apa? Al-Ikhlas. Dan ini banyak dalam sholat-sholat. Dan nanti kita akan jelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ketika kita menjelaskan tentang momen-momen pembacaan surat apa? Al-Ikhlas. Sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Asbabun nuzul. Asbab an-nuzul. Kebanyakan ahli tafsir, di antaranya Imam At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwasannya sebab diturunkannya surat Al-Kafirun adalah penawaran orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW untuk melakukan arisan keyakinan. Apa? Arisan keyakinan. Ya tadi itu. Arisan kan ya? Arisan iya. Kamu dapat, saya dapat ya. Itu dalam tanda kutip ya. Ceritanya mana? Ya tadi yang kita bawakan di depan pertama kali tadi itu. Walaupun sebagian ulama menilai kisah itu dhaif. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan juga Tarhuni. Mereka menilai hadis atau sanad dari kisah tersebut dhaif. Tapi ini disebutkan oleh hampir begitu banyak ahli tafsir yang menyatakan bahwasannya kisah ini adalah merupakan asbabun nuzul dari apa? Dari surat Al-Kafirun. Barangkali sebelum kita berpanjang lebar, ana khawatirnya nanti minggu depan ada yang tidak datang atau pertemuan yang akan datang ada yang tidak datang. Surat ini menjelaskan agar kita tegas dalam masalah akidah. Apakah berarti ketika kita tegas dalam masalah akidah, kita tidak mau mencampur adukan antara ajaran kita dengan ajaran agama yang lain? Apakah berarti kita itu harus bersikap beringas kepada non-muslim? Hah? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Tergantung. Tergantung apa? Nah, ini menarik ini. Perlu kita bahas ini. Tergantung apanya ini? Tergantung apanya? Tergantung sikon. Tergantung apa? Orang kafirnya. Kalau kayak gimana, terus gimana? Kalau kayak gimana, terus gimana? Untuk berbuat baik. Ya. Ada yang lain? Tergantung. Nah, tergantung apanya? Ada jawaban lain? Hah? Apakah berarti surat ini kita menunjukkan kepada kita bahwasanya nanti pulang ini semuanya ngambil bom? Kemudian dibomi rumahnya orang-orang non-muslim, apakah itu maksudnya? Hah? Iya atau tidak? Jangan keluar dulu, jangan ada yang keluar nanti. Sebentar saja, jangan ada yang keluar. Ya, nanti kita selesaikan permasalahannya. Nah, khawatir nanti salah paham. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu harus punya prinsip dan ketegasan dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam tata cara ibadah. Ya. Jadi kita diperintahkan di dalam ayat ini, dalam surat Al-Kafirun, agar kita antara hitam dan putih. Manakala kaitannya dengan keyakinan, manakala kaitannya dengan prinsip, manakala keyakinan kaitannya dengan hukum, maka kita harus bersikap tegas dan tidak boleh bersikap loyo. Tauhid adalah tauhid dan syirik adalah apa? Syirik. Hanya ada hitam dan apa? Putih. Tidak ada apa? Warna abu-abu di tengah. Ini kalau kaitannya dengan masalah keyakinan, masalah prinsip, masalah akidah, masalah tata cara ibadah. Jadi bukan bentuk toleransi kita menghadiri ritual mereka dan mereka menghadiri ritual kita. Ini kita harus tegas. Ini kaitannya dengan prinsip akidah. Ada sebagian orang, wah, wong kae be sering tekangene ketika ritual kita, masa kita enggak datang ke sana. Ya nanti dianggap gimana atau enggak tolerir. Nah, ini jangan. Ini sudah kaitannya dengan masalah keyakinan. Kaitannya dengan masalah akidah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Loh, ya enggak enak Ustaz. Mereka sudah mengikuti acara kita. Masa kita enggak ikut acara mereka? Ya salah mereka. Siapa yang nyuruh mereka ikut acara kita? Kita enggak pernah nyuruh mereka untuk mengikuti acara kita. Ya. Lagi pula acara mereka, kehadiran mereka di dalam acara kita, itu hanya sekedar klise saja, hanya sekedar lipstick saja. Ya. Maka, jangan sampai dalam masalah prinsip, dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dalam masalah tata cara beribadah, jangan dicampur adukkan. Jangan dikolaborasikan. Ya, nanti cara sholatnya kayak orang Islam, tapi keyakinannya niru agama lain. Enggak boleh. Ya. Sholatnya sih kayak orang Islam, tapi mitosnya, percaya khurafatnya, masih ngambil dari agama lain. Ini namanya belum masuk Islam secara apa? Kafah. Sholatnya mempeng, tapi ruwatannya ya jalan terus. Itu namanya mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Ya. Jadi kalau masalah prinsip, keyakinan, akidah tidak boleh dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyadin. Islam ya Islam. Non-Islam ya non-Islam. Jangan dicampur adukkan. Tapi kalau kaitannya dengan interaksi dalam perkara duniawi, dalam perkara sosial, dalam perdagangan, dalam bisnis, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat adil dengan orang-orang non-muslim. Dalilnya apa? Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dalilnya surat apa? Al-Mumtahanah ayat berapa? 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk menyikapi orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. ولم يخرجوكم من دياركم. Dan orang-orang kafir tersebut tidak mengusir kalian dari rumah kalian. أن تبروهم tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah sama sekali tidak melarang kalian untuk berbuat kebaik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang adil. Jadi yang namanya adil itu enggak cuma sama orang Islam. Adil itu sama non-muslim juga diperintahkan bagi kita untuk bersikap adil. Jangan sampai panjenengan bisnis dengan non-muslim. Lah anu non-muslim iki rasa dibayar utangnya. Bayar utang itu lima wong Islam. Salah. Tidak boleh. Adzulmu zulumat. Yang namanya perbuatan zalim adalah kegelapan yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Jadi tidak boleh kita menzalimi non-muslim. Kita harus berbuat adil kepada mereka. Dalam perkara duniawi kita harus berbuat baik kepada mereka. Kalau misalnya suatu ketika kita lewat sungai. Kemudian ada orang apa? Ada orang tenggelam. Agamanya apa keh? Nggak. Dalam perkara seperti ini, dalam perkara kebaikan, kita perlu tolong mereka. Ya. Dalam musibah, ya. Dalam bencana alam, tidak masalah. Manakala kita membantu mereka. Ya. Ini bukan kaitannya dengan masalah apa? Keyakinan. Bukan kaitannya dengan masalah apa? Akidah. Termasuk kepada orang tua yang musyrik. Dalam surat Luqman ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun." Seandainya orang tua kalian memaksa kalian untuk berbuat syirik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fala tuti'huma." Jangan apa? Jangan kamu taati. Le, kitulung dikawakakan sajen mengsawah. Taat enggak? Taat enggak? Le, tulung kie. Ibu diantarakan mengdukun. Dukun apa? Dukun bayi orang apa-apa. Dukun pijat juga enggak apa-apa. Dukun apa? Dukun paranormal le tulung ge bapak diantarakan mung dukun ge. Dukun apa paranormal? Oh nuwun sewu Pak. Allah ngendika fala tuti'huma. Jangan kalian taati. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah dalam perkara duniawi, pergaulilah orang tua kalian dengan baik. Jadi ketika jenengan, anak-anak disuruh orang tua untuk nganter apa? Nganter saja. Tidak boleh taat. Tapi 5 menit kemudian le tukok akan lengah. Apa Anda akan mengatakan, tidak boleh taat? Tidak, bedakan. Jadi kita tetap apa? Harus berbuat baik kepada orang tua dalam hal-hal yang bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Nak, ke ibu dipijeti. Loh, mau nembe ngongkon kon ngantar dukun sih kon dipijeti. Sorry ya. Nggak. Harus kita taat dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh agama. Seorang anak harus bergaul dengan baik kepada orang tuanya. Jadi bedakan, ya. Surat Al-Kafirun berbicara tentang masalah apa? Keyakinan, masalah akidah, masalah tata cara beragama. Adapun dalam perkara duniawi, dalam perkara bisnis, dalam perkara dagang, dalam perkara hubungan humanisme, hubungan sesama manusia, maka tidak mengapa kita berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Keutamaan surat Al-Kafirun. Keutamaan surat Al-Kafirun. Yang pertama. Ini kita siapkan ada 4 keutamaan. Semoga cukup waktunya. Yang pertama. Orang yang memahami surat ini. berarti dia telah mengenal Allah. Orang yang memahami surat Al-Kafirun berarti dia mengenal apa? Allah. Apa dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan dinyatakan sahih oleh beliau. Adapun Imam Ibn Hajar menyatakan hadis ini hasan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan qama faraka'a rak'atay al-fajr. Pada suatu hari ada seorang yang melakukan salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar itu apa maksudnya? Qobliyah subuh. Faqara'a fil rak'atil ula, dia membaca di rakaat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, suratan yang beliau baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat tadi membaca surat Al-Kafirun sampai selesai, beliau bersabda, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Wahai para sahabatku, orang ini adalah orang yang mengenal Rabb-nya. Mengenal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang membaca surat Al-Kafirun. Membaca dan apa? Memahami kandungan yang ada di dalamnya. Maka dia akan mendapatkan stempel dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dianggap telah mengenal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini saatnya kita untuk mengenal siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diharapkan nanti pertemuan yang akan datang jangan pada apa? Jangan pada absen, ya. Jangan pada absen, ya. Usahakan datang. Kita ingin mengenal apa? Allah dari surat apa? Al-Kafirun. Wa qara'a fil akhirah, kemudian di rakaat yang kedua orang tersebut membaca surat qul huwallahu ahad. Nah, kan digabungkan kan antara surat apa? Al-Kafirun dengan surat apa? Qul huwallahu ahad. Sampai selesai. Ketika selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza 'abdun amana bi rabbih. Ini adalah orang yang telah beriman kepada Rabb-nya. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jenengan sholat qobliyah apa tadi? Subuh. Bacanya apa? Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Berarti panjenengan sudah dianggap mengenal Allah. Dan apa? Beriman kepada Allah. Tapi harus apa? Memahami kandungan yang ada di dalamnya. Ini keutamaan yang pertama. Dia dianggap telah mengenal siapa? Allah. Mengenal Allah itu bukan hanya mengenal Allah. Enggak. Tapi mengenal apa? Mengenal bahwasanya Allah satu-satunya zat yang wajib disembah. Mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengenal keagungannya. Dan ini insya Allah ketika kita mengkaji surat Al-Kafirun, kita akan sedikit banyak mengetahui hal itu. Yang kedua. Surat ini, yaitu surat apa? Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas merupakan dua surat ternikmat. Merupakan dua surat apa? Ternikmat. Pernah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Pernah enggak? Saking nikmatnya nanti apa? Nanti ngantuk ya? Banyak di antara kita membaca Quran itu hanya sekedar terkejar. Untuk apa? Untuk menghatamkan. Ya. Jadi yang penting khatamane. Bukan apa? Bukan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun adalah merupakan dua surat yang ternikmat. Kata Nabi SAW, ni'mas suratani. Dua surat yang ternikmat. Huma yuqra'u bihima fir raq'atayn fajr. Keduanya dibaca di dua rakaat sunnah sebelum fajar. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kapan kita merasa nikmat membaca Al-Qur'an? Kapan? Manakala kita memahami. Manakala kita apa? Memahami. Dan manakala kita ikhlas dalam membacanya. Ada orang yang memahami tapi tidak ikhlas, dia tidak merasa nikmat. Ya ketika membaca Al-Quran, mungkin awalnya ikhlas. Pada maghrib, ya. Baca awal ikhlas. Sudah baca kayak gitu, tahu-tahu tok, tok, tok, tok, tok. Sinten, fulan. Siapa? Ternyata kepala sekolahnya datang. Nah, ingin apa? Silaturahmi, ingin berkunjung. Enggak langsung ditutup Qur'annya. Tapi diteruskan dulu dengan suara yang lebih apa? Lebih keras. Supaya Pak kepala sekolah tahu bahwa kita itu rajin apa? Baca Qur'an. Awalnya ikhlas, tapi begitu datang tamu apa? Ikhlasnya mulai luntur dan dia sudah tidak merasakan lagi nikmatnya membaca Al-Qur'an karena sudah enggak apa? Sudah enggak ikhlas. Makanya banyak di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, dia sembunyi-sembunyi. Yeah. Karena dia ingin menjaga keikhlasannya dan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Makanya para sahabat Nabi SAW pernah berkunjung ke rumahnya Nabi SAW. وَفِي جَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ. Ketika datang ke rumahnya Nabi SAW, Nabi sedang sholat. Sholat malam sendirian. Dan di dalam perutnya terdengar suara gemuruh. Seperti air yang mendidih. Beliau menahan tangisnya membaca Al-Quran. Merasakan nikmat membaca Al-Quran. Di dalam kesendiriannya tidak ada yang lihat, tidak ada yang mendengar. Beliau membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Kalau di masjid sih semuanya ramai. Karena banyak yang apa? Yang lihat. Tapi kalau sudah di rumah. Nah, kalau naik pas yasinan sih ramai banget. Nang umah orang tahu maca Qur'an. Ya. Coba lihat. Ya. Lihat. Apakah kita sudah ikhlas dalam membaca Al-Quran? Apakah kita sudah memahami apa yang kita baca? Kalau kita ingin merasakan nikmat ketika membaca Al-Quran, maka usahakanlah pahami apa yang kita baca. Dan pelajaran tafsir kita adalah salah satu langkah, salah satu tangga untuk menuju ke sana. Semoga dengan kita sedikit-sedikit, lama-lama kita bisa merasakan nikmatnya membaca apa? Al-Quran. Yang ketiga. Barang siapa yang memahaminya, memahami surat apa? Memahami surat Al-Kafirun. Maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Maka dia akan terbebas dari kesyirikan. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra qul ya ayyuhal kafirun." Bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Ya, hadis ini sebelumnya semuanya dinamakan surat ini dengan apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, thumma nam ala khatimatiha. Setelah selesai, tidurlah kamu. Jadi, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bacaan-bacaan wirid-wirid sebelum tidur itu ditutup dengan membaca surat apa? Al-Kafirun. Siapa yang sudah baca? Tadi malam siapa yang baca surat Al-Kafirun sebelum tidur? Hah? Anu nembe ngerti, Ustaz? Jajal kok bengi maca apa orang wis ngerti? Nah, kalau kemarin alasannya apa? Urung ngerti. Engkau bengi alasannya apa? Arif. Ngesuke apa? Kelalen. Ngesuke maning? Bebe. Nah, ya, kalau kemarin alasannya masih bisa diterima, belum tahu. Nanti ini sudah tahu. Setelah membaca surat-surat yang tadi yang pernah kita jelaskan dulu, surat apa saja? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian dia apa? Diusapkan ke seluruh tubuh kita. Berapa kali? 3 kali. Kemudian juga membaca apa? Ayat kursi. Membaca apa lagi? Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Baca apa lagi? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Ditutup dengan membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Nembe panjenengan sare. Ya Allah, Arab turu pengel temen Ustaz. Ustaz. Ini kalau panjenengan pengen tidur dengan apa? Dengan nyenyak. Jadi banyak orang yang tidak bisa tidur kan? Banyak orang yang tidak bisa tidur. Banyak orang yang mau tidur dia harus apa? Harus minum pil apa? Pil tidur. Ya. Ini loh, gampang ini sumbernya ini. Caranya kayak resepnya kayak gini. Tidak usah keluar duit. Ya. Untuk bisa tidur tidak usah keluar duit. Tidak ya. Usah beli spring bed yang mahal-mahal. Nendur kelasa asal maca donga. Insya Allah jenengan tidurnya akan nyenyak. Tidak akan diganggu, insya Allah. Insya Allah tidak akan diganggu panjenengan. Tapi syaratnya mau apa? Mau baca ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma nam 'ala khatimatiha." Setelah engkau selesai membaca ini, tidurlah. Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena surat Al-Kafirun adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Jadi subhanallah, yang namanya tauhid, hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Jadi yang namanya tauhid itu sampai sebelum tidur di bawah. Ya. Jadi tauhid ya dibuka di hari pertama kita bangkit dari tidur kita, ya. Ketika kita memulai salat sunnah sebelum apa? Fajar, kita membaca surat apa? Al-Kafirun. Kita mulai hari kita dengan tauhid dan membebaskan diri dari kesyirikan. Kemudian kita tutup hari kita sebelum tidur juga dengan tauhid dan pembebasan dari kesyirikan. Jadi tauhid itu luar biasa, masuk di dalam setiap detik dari kehidupan kita. Makanya kalau ada orang yang alergi dengan tauhid itu kebangetan. Ya. Tauhid kok alergi? Tauhid kok enggak suka? Ya. Tauhid itu kita bawa mulai kita bangun tidur. Kita mulai aktivitas kita dengan sholat sunnah qabliyah fajar. Kita membaca surat tauhid, surat ikhlas. Yaitu surat kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafir. Sebelum tidur, kita tutup hari kita pun dengan apa? Dengan tauhid. Keistimewaan yang keempat, surat Al-Kafirun sepadan dengan seperempat Al-Quran. Surat Al-Kafirun sepadan dengan apa? Seperempat Al-Quran. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran." Surat Qul ya ayyuhal kafirun sepadan dengan seperempatnya Al-Qur'an. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dan Tarhuni. Apa maksudnya seperempat? Nah, kalau kemarin apa? Surat Al-Ikhlas berapa? Sepertiga. Surat Al-Kafirun seperempat ini bagaimana? Kata para ulama, pembahasan dalam Al-Qur'an bisa dibagi menjadi empat pembahasan pokok. Yang pertama pembahasan tentang tauhid, yang kedua tentang kenabian, yang ketiga tentang alam akhirat, yang keempat tentang hakikat dunia. Dan surat Al-Kafirun adalah tentang apa? Tauhid. Itu penjelasan singkatnya. Saya ingin ulangi ya, pembahasan pokok dalam Al-Qur'an pertama tentang tauhid, yang kedua tentang kenabian, kerasulan, yang ketiga tentang alam akhirat, yang keempat tentang hakikat dunia. Surat Al-Kafirun membahas pembahasan pokok yang pertama, yaitu apa? Tauhid. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, surat Al-Kafirun adalah seperempat dari apa? Al-Quran. Ini ada pertanyaan, mohon maaf, belum bisa saya jawab. Dan saya berulang-ulang mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang belum saatnya untuk dijawab. Ya. ada pertanyaan yang belum saatnya untuk dijawab dalam majelis ini, insyaallah akan datang saatnya ketika sudah siap segala sesuatunya, saya akan jelaskan. Karena tinggal setengah menit, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih atas segala kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.